Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pelbagai nikmat-Nya yang tidak terkira, sama ada nikmat-nikmat itu berupa nikmat yang telah lalu dan juga nikmat-nikmat yang akan datang insya-Allah taala. Dan sememangnya telah benarlah Allah Subhanahu wa taala apabila Allah SWT telah mengkhabarkan kepada kita bahawa jika kita cuba menghitung nikmat-nikmat Allah SWT, tentu sekali kita tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kemudian alhamdulillah pada malam ini satu lagi nikmat Allah SWT dalam kesibukan kita menguruskan hal ehwal kehidupan kita, kita dapat bersama-sama pada malam ini insyaAllah untuk kita mempelajari dan mendalami kefahaman kita di dalam mendalamkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala melalui pelajaran baca kitab Muslim Rahimahullah Ta'ala, di mana kita telah sampai ke bab ataupun di kitab Taharah. Akhir bab yang kita telah baca beberapa riwayat berkenaan dengan babun Khisalul Fitrah, ciri-ciri al-fitrah, di mana kita telah terangkan bahawa Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis itu telah menerangkan bahawa fitrah itu ada berbagai-bagai, dan antaranya adalah perkara yang merupakan taharah ataupun kesucian dan pensucian, di mana Nabi SAW telah menyatakan satu persatu perkara-perkara tersebut. Ada yang riwayat menyebutkan 5 perkara berkenaan dengan kebersihan badan, iaitu seperti menggunting kuku, berkhitan, memelihara janggut dan lain-lain lagi, dan menggunting misai dan seterusnya. Terdapat dalam hadis yang telah kita bahaskan, dan kita telah juga menerangkan tentang makna fitrah. Asal makna fitrah bagaimana dalam firman Allah SWT adalah perkara yang Allah SWT ciptakan kita ke atasnya sehingga kita terbiasa dengan perkara-perkara tersebut. Juga bahawa fitrah itu yang dimaksudkan di sini adalah telah menjadi satu syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ramai ulama yang mentafsirkan fitrah itu juga sebagai sunnah, di mana sunnah ini bukan sunnah biasa tetapi sunnah yang digunapakai oleh manusia, terutama sekali para anbiya dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bermakna sunnah ataupun fitrah-fitrah ini dilaksanakan, biasa diamalkan, bukan hanya untuk kaum Nabi Muhammad SAW akhir kaum ataupun umat akhir zaman, tetapi juga diamalkan oleh umat-umat sebelum kita, bahkan semua rasul, semua nabi-nabi jika lihat umumnya mengamalkan fitrah-fitrah yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Dan tidak ada banyak masalah berkenaan dengan perkara-perkara fitrah ini. Mungkin satu dua masalah, iaitu berkenaan dengan berkhitan untuk wanita ataupun untuk laki-laki. Ada yang mengatakan dia wajib, ada yang mengatakan tidak, itu kita telah bahaskan. Dan juga perkara lain seperti menggunting kuku dan sebagainya, ini juga memang salah satu fitrah. Yang ini sama ada kita melihat tentang kesunahannya ataupun kita melihat kebersihannya, itu terlampau jelas. Tetapi mungkin dalam menggunting misai juga satu perkara juga yang jelas juga. Kita dah terangkan bagaimana kalau kita tidak menggunting misai itu, dia akan mengakibatkan perkara kekotoran dalam makanan kita, minuman kita dan sebagainya. Bagaimana pula dengan memelihara janggut? Itu satu perkara yang tak habis-habis, pertikaian dan pertengkilikan, sebut pun susah, berkenaan dengan masalah memelihara janggut. Baik, kita dapati dalam masalah fitrah ini, masalah sunnah ini, bahawa hadisnya berbunyi berbeza-beza, dan dia bukan hanya setakat menerangkan bahawa dia adalah fitrah sebagaimana dalam riwayat-riwayat, tetapi juga dia dalam bentuk talab, iaitu bentuk menuntut tuntutan, iaitu buatlah begini, buatlah begini, ataupun jangan buat begini, jangan buat begini. Jadi ia mempunyai hukum lebih kalau kita lihat berbanding dengan yang lain-lain. Sebab itu, sebahagian ulama di dalam kabdar fitrah itu tidak mewajibkannya. Kita juga telah terangkan perkara ini tentang seperti menggunting kuku. Ada ulama kata tak wajib, ia hanya sunnah saja. Kalau tak apa ni apa tu mengotorkan dan sebagainya, kalau orang tu boleh tahan dia masih tak wajib. Begitu juga bulu ketiak dan sebagainya. Tapi dalam masalah menggunting misai dan memelihara janggut, membiarkan janggut itu, itu ulama keras ataupun bersikap keras lebih daripada kaftar fitrah yang lain. Kenapa? Kerana dalilnya berbentuk talabi, iaitu berbentuk tuntutan. Di mana Nabi SAW dalam hadis yang kita telah baca, Nabi SAW telah bersabda, khaliqul musyrikin, berbezalah kamu daripada orang-orang musyrikin. Afu syawarib, hilangkanlah misai. Wa auful leha, dan perbanyakkanlah janggut. Dan riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengannya, dia bukan setakat menunjukkan dia fitrah rasul-rasul, tetapi dia juga adalah satu perintah daripada Rasulullah SAW. Dan kita terangkan bahawa ini menunjukkan bahawa dia adalah wajib. Dan kalau kita nak cek sebagai menguatkan iman lah, kalau iman belum kuat lagi, bahawa ulama-ulama pun berkata demikian. Ini bukan dalam hadis. Mungkin orang kata hadis ni boleh maksud begitu, boleh maksud begini. Jadi ulama-ulama seperti Imam Syafi'i telah menaskan nas, maknanya dia tulis secara direct, secara detail, secara jelas dalam kitabnya yang besar, iaitu Kitabul Umm, satu rujukan untuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini kita katakan adalah satu mazhab yang besar, sebab ramai ulama yang menisbahkan diri mereka kepada mazhab tersebut. Sedangkan mereka ulama-ulama besar, kitab-kitab ditulis sampai ke madrasah Syafi'iyah dan sebagainya, dan mereka semua merujuk kepada imamnya tentu sekali. Antaranya adalah kitab ini, Kitab Al-Umm. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya, sebab dia juga seorang ulama hadis. Kemudian dia mengeluarkan hukumnya. Jadi cukuplah, tak payah yang lain-lain lagi. Yang lain-lain dah jelas lah, Imam Nawawi kata apa pun kita dah baca. Begitu juga dengan mazhab Maliki, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam masalah ini tak ada perbezaan. Cuma sedikit ya, tentang misai kita telah terangkan, adakah dicukur ataupun digunting. Sebab di situ ada beberapa riwayat yang seolah aku tu punya menghilangkan. Dan kemudian ada riwayat kata qassu, qassu, iaitu gunting. Jadi hilangkan boleh makna gunting, boleh makna apa? Cukur. Jadi nak cukur ke gunting ataupun dua-dua boleh. Ini boleh, ini boleh. Jadi dalam masalah ni, lupa mungkin kita nak terangkan bahawa kita pakai kaedah. Ulama menggunakan kaedah usul fiqh. Bila kita ada satu kalimat yang boleh memikul dua atau lebih makna, satu ini, satu itu, tak boleh kita pastikan, maka kita cari riwayat lain. Ada tak riwayat lain yang mentafsirkannya, menerangkannya? Jadi kalau ada kalimat umum dua makna, ahfu au ufu syawarib, maksudnya apa? Menghilangkan ataupun juzu syawarib, gunting boleh, cukur boleh. Kemudian ada kalimat ataupun lafaz lain, kusu syawarib, artinya gunting. Jadi kita gunakan gunting. Jadi kalau cukur pun, maknanya cukur bukan semua sekali, tapi setakat apa ni, yang bawah daripada atas bibir tersebut. Ya, inilah pendapat yang paling tepat. Jadi sebab itu ulama mentarjih kan, bukan kata boleh ini, boleh itu. Mereka katakan mesti jangan dicukur misai. Banyak yang silap dalam masalah ni walaupun dia silap. Sebab kita pakai kaedah ulama pakai kaedah ini. Baik. Jadi itu berkenaan dengan misai. Dan kita dah terangkan juga pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, bila dikatakan tentang orang yang cukur misalnya seluruhnya, dia kata itu adalah pencacatkan, satu kecacatan atau pencacatan terhadap dirinya sendiri, mutlak namanya. Macam seolah orang ambil apa pisau buat lubang-lubang atau cakar-cakar, itu semua diharamkan dalam Islam. Melainkan yang tertentu saja seperti tindik telinga dan sebagainya untuk wanita, sebab ada rukhsahnya, ada keringanannya kerana dia masih dalam bentuk perhiasan. Lain daripada itu tak boleh. Alhamdulillah dah zaman kita sebenarnya tak ada cakar-cakar muka sebagai perhiasan untuk lelaki atau perempuan. Tapi kalau kita pergi di negara Islam sebenarnya, orang Afrika dan sebagainya, Ethiopia, mereka ada tiga line kiri kanan untuk cantik, pada mereka cantik. Kalau orang Cina kebanyakannya ada tatu. Tapi kita dah ikut-ikut kita dah ikut-ikut, tak pasal-pasal pun kita apa ni, tatulah, kita itulah dan kita inilah, tak cantik pun. Jadi susah nak hilangkan, bila dah menyesal susah nak hilangkan. Jadi kekal lah tanda maksiat itu sampai kita mati. Itu yang sedih. Ada tanda baru nak kenal mayat kita dengan tanda baru. Dan tandanya tanda maksiat dan kita tidak dibenarkan untuk menghilangkan dengan asid. Sebab dia apa? Dia menyiksa badan. Tak boleh, jadi kena tinggalkan. Jadi itu mungkin pada zaman muda, apa ni kata nanti boleh taubat atau tak kisah apa-apa orang cakap pun. Tapi bila dah menyesal, benda tu masih lagi sampai dia dah jadi bapa, sampai dia jadi datuk ataupun apa, atas lagi. Jadi itu semua perkara yang perlu mesti kita elakkan, perkara yang mengundang laknat daripada Allah SWT. Kemudian berkenaan dengan, sebab itu kita tidak dibenarkan untuk mengambil bulu lain, yang ini bulu mata, lopak mata, dan sebagainya. Kemudian berkenaan dengan memelihara janggut, kita telah membaca tak kurang dari 4 atau 5 riwayat yang semua mempunyai makna apa? Tinggalkannya, tinggalkan janggut tersebut. Maknanya kita biarkan dia panjang ataupun jadi banyak. Kata dia panjang ke bawah, ada dia jadi lebat. Maknanya tak digunting. Kerana ada ulama ni, kita katakan bukan ada orang, ada ulama mengatakan boleh kita gunting. Kalau terlebih sangat lebarnya, boleh gunting sikit kiri kanan. Kalau panjang sangat pun boleh gunting pendek sikit. Kata orang tu trim. Itu dia. Ini salah satu pendapat. Dan kita kalau nak sebutkan nama ulama'nya, kita sebutkan bukan kerana apa, kerana sebutkan bahawa kita hormati bahawa ni pendapat ulama' sebagai apa ni, maklumat sebagai ilmu. Kemudian kita akan terangkan bagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj Salafi, mereka melihat khilaf-khilaf seperti ini, pendapat-pendapat berbeza seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal, ulama hadis yang paling besar. Dia hebat lagi dari Imam Bukhari sebenarnya, daripada Imam Muslim, sebab dia guru kepada mereka berdua. Dan dia mempunyai fiqah ataupun mazhab fiqah yang besar, yang wujud sampai sekarang. Jadi dia kata apa? Boleh apa ni, mengambil kiri kanan. Bahkan katanya dia sendiri buat, kalau macam rasa panjang. Tetapi dia dalam waktu yang sama, dia kata kau janganlah tukalib ni, jangan kau taklid kepada aku, jangan taklid pada Auza'i, Sauri dan ulama-ulama pada zaman dia yang hebat-hebat. Dia kata, tapi ambillah daripada mana-mana, daripada mana mereka ambil. Jadi jangan ikut orang, tapi ikut mana, daripada mereka, mana-mana mereka ambil, yang ni sumber mereka, itu Al-Quran, Sunnah, dalil maknanya. Tapi dia dalam waktu yang sama ada dalil ini, dia ada riwayat, ada riwayat mengatakan dia membenarkan. Ni kita bukan cakap pasal cukur tau, cukur dah tak ada cerita lagi. Ini cakap pasal apa? Trim saja ni. Pun ada. Kita sebutkan sebagai masalah ilmiah. Jadi apa kita buat? Kita pakai pendapat ni ke kita pakai usulnya, prinsipnya? Prinsipnya jangan taklid siapa-siapa, walaupun dia Imam Ahmad bin Hanbal. Macam itu. Sebab kita dalam masalah ni, kita sanggup, kata orang tu, berpisah lah. Iaitu tidak setuju dan tidak mengambil pendapat yang orang yang lebih hebat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa dia? Status yang tinggi lagi, bukan tabi'in tapi sahabat. Seorang sahabat telah sabit daripada beliau bahawa dia ada trim janggutnya. Cukup ni semua tak pernah dengar. Kita cakap pasal apa? Pasal trim, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang terkenal sebagai orang yang apa? Yang amat kuat berpegang kepada sunnah. Cari apa yang Rasulullah SAW buat, lihat kemudian dia amalkan. Itulah Abdullah bin Umar, daripada muda dia sampai dewasa sampai terkenal dia. Iaitu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih bahawa dia apabila pergi haji ataupun pergi umrah, apa dia akan buat? Bila tahallul, bukan sebelum tahallul lah, bila dah nak tahallul tu, dia dah cukur rambutnya, tolak cukur kepalanya, dia akan apa? Akhada min lihyatihi wa syaribihi. Daripada misalnya dia pun akan ambil, dia akan gunting, dan dia juga akan gunting janggutnya. Dan dari riwayat lain menerangkan, dia akan ambil satu genggam daripada janggutnya, kemudian dia akan gunting. Maksudnya janggutnya sebelum tu apa? Besar lah, banyak. Waktu haji atau waktu umrah, dia akan gunting. Ada tak riwayat bahawa Muhammad radhiyallahu anhu mengatakan, aku buat gini dan inilah tafsiran terhadap sunnah Nabi SAW, ataupun ini adalah satu sunnah Rasulullah SAW? Ada tak dia cakap macam itu? ataupun dia sekadar buat aja. Dia sekadar buat, dia tak cakap demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi SAW ataupun demikianlah sepatutnya kita faham hadis Nabi SAW. Tak ada. Yang ada hanya apa? Perbuatannya sahaja. Dan kita nak ingatkan lagi hadisnya, semua riwayat-riwayat yang sahih menerangkan bila waktu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menggunting ataupun kering janggutnya tu, bila waktu tahallul daripada haji ataupun umrah. Dalam riwayat, satu riwayat saya ingat lagi, bahawa dia apabila masuk Ramadan dan kalau dia ingin buat haji, dia tak akan gunting janggutnya lah. Dia akan tunggu sampai haji tahallul, dia akan gunting. Maknanya sepanjang tahun dia tak buat apa-apa dengan janggutnya, melainkan kalau dia buat haji. Baik. Jadi itu pendapat, itu perbuatan Ibnu Umar, menunjukkan itu pendapat dia. Dan kita tahu tak siapa yang riwayatkan hadis-hadis tadi? Berselisihlah kamu daripada orang-orang musyrikin, daripada majusi, gunting kamu, misai kamu, dan gunting janggut kamu. Janggut kamu tak gunting, dan biarkan janggut kamu. Apa dia? Ibnu Umar. Daripada Nafi' an Ibnu Umar, baca semua daripada dia. Ada juga daripada Abu Hurairah, tapi dia salah seorang perawi yang banyak riwayatkan hadis ini. Tapi dia buat lain, dia riwayatkan lain, dia buat lain. Di sinilah ujian untuk kita sebenarnya. Kenapa dah susah sangat? Kalau dia dah tak ada pendapat macam ini kan, kita senang kita nak tarjih. Jadi kata ulama, sebenarnya khilaf-khilaf ini ada sebab Allah SWT wujudkan khilaf ini, ada hikmahnya. Ya, kita kan pening, ya kita confused. Sikit-sikit tu adalah, memang akan jadi pening dan confused, tapi bukan untuk itu tujuannya. Supaya kita apabila menghadapi masalah seperti ini, kita akan apa ni? Kita akan ijtihad, kita akan usaha bersungguh-sungguh untuk mencari jawapannya. Kita masuk di sini adalah semua orang asalnya, dan kemudian antara semua orang tu ada orang yang lebih-lebih lagi dituntut untuk berijtihad, iaitu para ulama dan ahli-ahli ataupun talabatul ilmi. Jadi mereka terpaksa berijtihad menggunakan apa skill yang mereka ada, apa ilmu yang mereka ada, apa buku yang mereka boleh baca dan sebagainya. Dan mereka keluar, mereka lihat masalah-masalah khilaf dan mereka keluarkan pendapat yang paling kuat mengikut dalil, supaya mereka dapat pahala, confirm dapat pahala. Sebab kalau betul, tentu saya dapat pahala. Nabi SAW kata dapat dua pahala, iaitu satu pahala ijtihad, satu pahala betulnya tu. Kemudian kalau salah pun dia dapat pahala apa? Ijtihadnya jasa. Jadi itu semuanya baik. Kemudian kalau untuk orang awam tak tahu, dia pergi belajar dapat pahala, ataupun dia tanya mufti dapat pahala. Dan demikianlah satu ujian untuk sama ada kita sabar atau tak sabar atas syariat ini, atas sunnah Rasulullah SAW. Jadi di sini ada ujian yang besar, iaitu perawinya seorang sahabat mengamalkan berlawanan daripada yang diriwayatkan. Satu ujian untuk kita, nak ikut dia ke nak ikut? Mungkin inilah fahaman yang betul, sebab dia perawinya. Orang yang merawikan seharusnya lebih faham atau paling faham tentang apa yang dia riwayatkan, betul tak? Betul tapi tak semestinya betul. Tengok keadaan. Biasanya ya, tapi kadang-kadang dia tersilap dalam masalah-masalah seperti ini. Sebab kata ulama, kenapa Ibnu Umar melakukan demikian? Adakah dia jahat? Na'udzubillah. Adakah dia pelaku bid'ah? Na'udzubillah lagi. Ataupun telah sampai kepada satu riwayat daripada Nabi SAW, kata hukum memelihara janggut ini telah dimansuhkan dengan riwayat lain, tapi dia tak bilang kita. Tapi itu semua tak betul lah. Semua itu mustahil. Untuk hak sahabat ni tak boleh dia lakukan demikian. Jadi apa yang tinggal? Jadi ulama kajinya kaji, ada firman Allah SWT dalam Al-Quran, iaitu apabila seorang tu buat haji, tumbal yaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Yang ni setelah mereka yang masuk, yang orang yang buat haji ni dah sembelih apa tu, daging kurbannya, tumbal yaqdu tafatahum, yang ni hendaklah dia selesaikan, habiskan, sempurnakan. Tafat ni ada macam-macam tafsiran. Tafat ni ini kekotoran tu asal makna dia. Kemudian hendaklah mereka tunaikan nazar-nazar mereka, kemudian hendaklah mereka tawaf di sekeliling Baitul Aqiq, yakni Kaabah. Ayat dalam surah Al-Hajj. Jadi tafadhum ni artinya kekotoran, dan kat sini banyaklah maksud dia. Antaranya apa tu? Cukur rambut. Antaranya pakai baju, bersihkan kuku apa semuanya lah. Termasuk juga sepatutnya apa ni? Ha, kalau nak kiaskan dengan rambut tu, janggut. Jadi dia ada macam-macam tafsiran mungkin. Dan juga firman Allah SWT yang mungkin lebih merupakan sebab Ibnu Umar melakukan perkara demikian yang berlawanan dengan riwayatnya adalah firman Allah SWT, la tadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminin. Kamu akan masuk Masjidil Haram, Masjid Haram dengan izin Allah, aminin, secara aman. Sebab sekarang ni kamu tak dapat masuk. Pada permulaannya mereka nak buat umrah, mereka ditahan, dilarang oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi Allah SWT janji apa? Kamu akan masuk Masjidil Haram. InsyaAllah ni bukan apa, InsyaAllah kita punya lah, besok terjumpa InsyaAllah. Tak, InsyaAllah maknanya apa? Allah pasti ya kan tetapkannya. Dan itu semua dengan izin dan kehendak Allah SWT. Aminin secara aman, dah tak ada takut lagi. La takhafun. Dia bukan aminin muhallitina ru'usakum wa muqassirina. Muhallitina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kamu masuk, kemudian kamu akan apa? Mencukur kepala kamu dan menggunting rambut kamu lah. La takhafun, dengan keadaan tidak ada ketakutan, kamu tidak takut apa-apa. Jadi Allah SWT mengatakan dengan mencukur rambut, yang cukur kepala, muqassirina muhallatina ru'usakum wa muqassirin, dan ada apa kalimat dan wa boleh makna dan menggunting rambut. Jadi sekarang kalau kita dah cukur, macam nak gunting? Jadi Ibn Umar radhiyallahu anhu cuba nak amalkan semua yang boleh lah, yang dia boleh, yang dalam Al-Quran. Aku nak buat apa yang Allah SWT firmankan ni, nak cukur dan nak gunting. Okey, dah cukur rambut, dah tak boleh gunting. Apa rambut lagi ada? Janggut misal. Tapi nak cukur tak boleh. Ada, dia perawi, jadi takkan nak cukur tak boleh. Jadi apa dia buat? Gunting pun tak boleh. Ini yang disebutkan oleh sebahagian ulama uzur. Kenapa sahabat yang besar ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melakukan perkara demikian? Riwayat ni sahih, tak payah kita ragu-ragu. Jadi kita tak payah nak malu ataupun kita tolak. Takkanlah Ibn Umar buat macam gini. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Tetapi kita lihat bagaimana ulama menghadapi masalah seperti ini. Perawi beramal dengan satu perkara yang berlawanan dengan riwayatnya sendiri. Imam Malik kata lepas tu dia komentari, walaysa zalika 'alan nas. Walaysa zalika 'alan nas. Yang demikian itu bukanlah yang maknanya 'alaihin nas, yang tidak yang diamalkan oleh orang ramai. Yang demikian itu tidak diamalkan oleh orang ramai. Ibnu Umar seorang, sahabat-sahabat lain tak buat. Dan memang sahabat-sahabat lain tak buat. Siapa baca kajiannya secara mendalam, dia baca kitab Syekh Fauzi Al-Azhari, dia mengatakan ada riwayat mengatakan beberapa sahabat tak pernah buat gini. Yang buat dia seorang. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Ada yang mengatakan Abu Hurairah pun buat sekali, perawi juga dalam masalah ini. Jadi kalau kita dah faham demikian, manhaj kita adalah mengikut sunnah. Kita diperintahkan oleh Allah SWT apabila kita berselisih dalam apa juga masalah, lebih-lebih lagi dalam masalah agama, hendaklah kita apa? Kembali kepada farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikannya kepada Allah. Macam mana kembali kepada Allah? Kepada hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Wa ilal rasul, kalau Rasul SAW masih hidup, kita tanya pada dia. Kalau dah tak ada Rasul SAW, kita kembalikan kepada sunnahnya. Sunnahnya masih hidup lagi. Jadi sunnahnya kata, pelihara janggut. Ibnu Umar kata, Ibnu Umar buat. Jadi itu manhajnya. Jadi itu permasalahan tentang Abdullah bin Umar. Jadi kalaupun ada orang lain yang buat macam Ibn Umar, apa jawapan kita? Boleh tak atau tak boleh trim janggut waktu haji dan umrah? Tetap tak boleh, sama lah statusnya. Status quo dia balik kepada sunnah. Siapa pun dia, tak kira siapa dia, Imam Ahmad bin Hanbal ke siapa ke, Walaupun Abu Bakar Siddiq, walaupun Abu Bakar Siddiq, kalau dia hanya buat macam itu aja, kita tetap tinggalkan. Pendapatnya atau amalan ni kita ambil hadis. Sebab Allah SWT berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah sayugia bagi seorang yang lelaki yang beriman atau wanita yang beriman apabila Allah telah memutuskan satu perkara, tak cakap apa perkara, besar kecil, akidah ke, fiqh ke, satu perkara aja, bahawa mereka ada khiyarah, yang ini ada pilihan. Nak ambil boleh, tak nak ambil boleh, ambil pendapat tu boleh, pendapat tu tak ada. Kemudian Allah SWT sambung lagi, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalala mubina." Siapa yang maksiat, yang ini engkar Allah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat kesesatan yang nyata. Ada tak qada, yang hukum daripada Allah, daripada Rasul SAW dalam masalah ini? Jawapnya ada. Nabi SAW pernah tak buat dalam hajinya ke, umrahnya ke, bagaimana yang dilakukan oleh Ibn Umar? Dia buat sekali tu. Kalau dia yang buat, Nabi SAW yang kata pelihara janggut, berselisihlah daripada ahlul kitab, kemudian dia pula buat, kita boleh katakan ini mungkin dalam haji dan umrah boleh ataupun sebagainya. Sekarang dia tak pernah buat. Siapa yang layak tafsirkan hadis Nabi SAW? Nabi SAW saja yang layak tafsirkan, ada hak untuk tafsirkan sabdanya sendiri, orang lain tak ada hak nak tafsirkan. Dan Nabi SAW dah tafsir, jadi tak boleh pakai tafsir lain walaupun daripada sahabat. Adapun hadis-hadis berkaitan dengan bahawa Nabi SAW sendiri pernah menggunting janggutnya dan sebagainya, ataupun yang seperti itu ini marfu' kepada Nabi SAW, semuanya sama ada palsu ataupun lemah sangat. Itulah ditafsirkan oleh ulama-ulama. Itu tak ada tempat lagi lah, tak ada ruang lagi untuk kita mengambil pendapat lain selain daripada pendapat ini. Dia hukumnya apa? Haram. Walaupun ulama memfatwakannya, kita tetap kata demikian. Kalau kita lihat daripada perbuatan sahabat pula, nak menunjukkan, nak menguatkan lagi tentang bahawa Ibnu Umar ni sendirian dalam hal ini, bahawa diriwayatkan kalau kita lihat manaqib-manaqib para sahabat yang ditentang sifat-sifat sahabat, mereka semua memelihara janggut, tak ada yang menggunting janggut. Dalilnya apa? Janggut mereka besar-besar. Ali bin Abi Talib, orang paling masyhur sekali, orang tulis biografi ya. Dan kalau lihatlah daripada riwayat-riwayatnya, kalau antara sahabat dia menjanggut paling besar lagi. Besar kan, bukan banyak, bukan tebal lagi, paling besar lagi. Ali bin Abi Talib dia punya janggut putih pula tu, sebesar apa? Dua bahunya, kiri kanan dia besar macam tu. Kira hampir sama dengan Nabi SAW. Nabi SAW pun sama macam itu juga. Kana katul lihyah, katul lihyah, mana apa? Tebal janggut Nabi SAW. Ibn Umar sendiri tu yang kita cerita tadi tu, bukan janggut dia kecil je macam itu. Sebab apa dia waktu berwuduk, riwayatnya adalah yukhallilu lihyatahu, dia mesti apa, masukkan jari-jari jemarinya ke dalam janggutnya, nanti sampaikan banyaklah apa tu air menitik daripada janggutnya. Menunjukkan apa, banyak tau sikit janggut Ibnu Umar radhiyallahu anhu waktu biasalah. Normal situation biasa, tebal dan besar. Dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu atas mimbar, dari riwayatnya mukanya lawa dan sebagainya, tak tinggi sangat, tak rendah sangat, dan dia punya janggut yang besar. Dan dia adalah, kita dah terangkan tadi, adalah sunan Petra, yang ini daripada sunan Petra yang diamalkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Bila dalam Quran, bila Nabi Musa AS marah, Nabi Harun ditinggalkan suruh penjaga Bani Israel. Nabi Musa pergi menghadap Allah SWT selama 30 hari, tapi terlewat 10 hari, jadi 40 hari, balik aja mereka telah sesat. Sebahagian daripada mereka telah menyembah patung yang dibuat daripada emas dan patung tu ada suara dan sebagainya. Jadi dia Nabi Musa tengok aja, dia kejar apa? Dia kejar Nabi Harun alaihissalam dan dia ambil janggut dia, tarik janggut dia. Kalau boleh nak apa ni? Nak putuskan lah. Cabut. Marah. Sampai ke Nabi Harun AS kata apa? Ya bena ummah la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak kepada ibuku. Ya adikku lah. Atau abang, adikku. Jangan kau ambil daripada ra'si dan lihyati. Jangan kau ambil daripada janggutku dan rambut. Maknanya dia mungkin janggut yang besar. Kalau tak ada ambil lah, ambil lah. Kalau tak ada tak apa ni, tak wajib semuanya pun ambil lah. Maksudnya dia adalah satu sunnah yang besar di kalangan apa ni, orang-orang yang saleh, para anbiya dan sebagainya. Jadi kalau sahabat-sahabat macam gitu, Nabi SAW sendiri macam gitu, kita kalau nak cerita lagi, jadi siapalah Abdullah bin Umar ini, mungkin satu kesilapan ijtihad teknikal. Pasal dia takwilkan ayat Al-Quran lalu dia amalkan macam itu. Jadi dia ujian yang besar. Kita tak cakap dengan dia mudah. Kalau orang yang benar-benar nak ikut sunnah pun ada tersilap juga macam ini. Kita tak nak cerita pasal orang yang ikut nafsu lah. Orang yang betul-betul ikut sunnah pun ada tersilap. Jadi bagi siapa yang Allah SWT berikan taufik dan hidayahnya, maka tak ada orang boleh sesatkan. Kalau dah tersesat, macam mana pun kita tarik pun susah. Jadi itu kalau ada ulama yang berkata demikian, kita katakan dia satu pendapat tetap salah. Tetapi ijtihad tetap ijtihad lah, kerana kita yakin bahawa mereka inginkan kebenaran. Tapi balik kita kepada golongan ketiga daripada orang yang ramai, yang mana janggut orang tak nak. Tak nak apa ni? Tak nak simpan. Dan kalau gunting tak ikut time. Tak ikut time. Apa time dia patutnya? Kalau nak kita ada dalil, time dia patutnya waktu tahallul tu lah, haji dan umrah. Orang gunting tak ikut time. Dan mereka berdalilkan hadis apa ni, perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi tepat atau tak tepat? Nampak saya ini bukan satu, dan ini dilakukan bukan orang biasa. Orang biasa kita jangan cakap lah. Ini bukan dilakukan oleh ulama-ulama. Ketua universiti pun buat macam itu. Mufti pun kadang buat macam itu. Macam mana? Baik. Dan sebagian daripada mereka mengatakan dia yang pentingnya makna memelihara janggut tu, biarkan janggut tu, yang penting ada rambut-rambut sikit keluar pun jadilah. 3-4 hari tak cukup kalau orang yang lebat dulu apa ni janggutnya. 3 hari tak cukup, itu dah ada janggut. Itu dah bawa apa ni? Dah bawa sunnah lah dah. Dah ikut sunnah lah tu. Cukup. Jadi kita sekarang kita cuma nak sebutkan pendapat-pendapat ni, dalil-dalilnya. Kita lihat lihat jauhnya mereka daripada sunnah. Man ya'sillahu rasulahu faqad dalla dalalan mubinah. Siapa yang maksiat, ingkar terhadap Allah dan rasulnya, maka dia telah sesat ke satu kesesatan yang nyata. Okay. Ini masalah kita apa ni, tak susah perkara ni pula, tak susah. Dan apa hikmah memelihara janggut? Ada faedahnya ataupun tidak ada? Kerana ni ekstranya, rambut-rambut ekstra boleh je, nak pakai boleh, tak pakai boleh. Yang punya banyak faedah. Ulama telah menyebutkan, ulama-ulama yang ikut sunnah, bahawa janggut tu, pertama sekali, orang-orang tertentu je dari kalangan manusia yang ada janggut. Siapa dia? Lelaki. Bukan semua orang lelaki pun ada janggut. Betul tak? Ada umurnya baru ada janggut. Kalau budak kecil, belum balik, belum ada janggut. Itu saja dah ada faedah dia. Orang yang ada janggut menunjukkan dia dah telah batang, dan dia ada apa ni, satu haibah. Yang ni kalau lihat ada satu hormat, tak takut lah, bukan macam singa lah kan, tapi ada macam macam satu kehormatan pada dirinya. Itu satu faedah yang tak terdapat pada budak-budak, dan tak terdapat kepada wanita jelas sekali. Menunjukkan bahawa ia adalah satu alamat yang membezakan antara lelaki-lelaki dan perempuan. Macam binatang juga, ada yang ada tanggung panjang, ada yang tak ada, pasal jantan dengan benda lain. Begitu juga dalam masalah-masalah seperti ini. Betul tak? Yang ada besar, ada yang kecil. Memang Allah SWT ciptakan macam gini. Dan dia adalah satu perhiasan jamal lizukur, untuk laki-laki, satu yang cantik. Tapi kalau adat kita telah berbeza, telah rosak, itu tak boleh jadi alasan. Tapi asalnya memang begitu. Mungkin ada orang jagungnya tak cantik, itu dia sendirilah, pada dia ke apa semuanya kan. Tapi itu asalnya. Kemudian dalam masalah menyimpan janggut ini, selain daripada hikmah-hikmah yang kita telah terangkan tadi, ulama telah menyebutkan bahawa dalam menyimpan janggut ini, dia memberikan kita faedah lain. Ada sunnah lain dalam janggut ni, apa dia? Bahawa Nabi SAW biasanya ada janggut dan dia mewarnakan janggut ni. Dan dia pernah memerintahkan sahabat untuk mewarnakan janggut mereka dengan henna ataupun dengan inai, dengan warna merah dan sebagainya. Dan itu sunnah Nabi SAW, dilakukan oleh sahabat. Jadi kalau tak ada, orang tak boleh buat, tak boleh buat macam itu. Kalau orang tanya pula, macam mana ni kalau kita biarkan dia bagi panjang-panjang terus panjang sangat, sampai apa? Sampai pakai seluar pun susah. Jalan tersepit bijak lah macam mana? Macam wizard lah kan? Ada tak macam itu? Orang cakap macam itu adalah. Tapi ada tak orang macam itu kat dunia ni? Sampai terbijak. Ada orang cakap macam itu. Wallahualam, ada di cerita yang kita dulu-dulu lah waktu belajar. Ada orang kata lah, ada orang kat Afghanistan ke kat mana ada. Sampaikan ada pokok ni namakan apa ni, janggut Afghanistan kan, dia turun pokok tu warna merah. Tapi sebenarnya awak tak jumpa orang macam itu. Jarang sekali kalau ada pun. Sebab memang Allah SWT dengan hikmahnya, dia tak ciptakan, dia tak biarkan janggut itu macam apa? Macam rambut kepala. Rambut kepala awak biarkan, memang dia panjang terus. Berapa meter pun boleh. Tetapi janggut tidak. Dia macam bulu tertentu. Allah SWT telah hadkan tumbuhan. Dia tak boleh lebih lagi. Awak jangan takut, tak boleh lebih lagi. Banyak mana pun. Mungkin sebagai dada, gitu je lah. Tak boleh besar sangat. Tak perlu trim sebenarnya asalnya. Kalau itulah yang diberikan, awak kena jaga je lah. Awak kena jaga. Ada orang banyak, ada orang sikit tu masing-masing. Maksud kita nak cakap ni, dia bukan macam rambut-rambut lain yang seperti kuku, yang mana kalau kita biarkan dia jadi apa? Dia jadi musah. Tak ada. Sebab itu diperintahkan untuk apa ni? Untuk kita peliharanya. Dan kita ingatkan lagi bahawa Nabi SAW sebutkan illahnya, yang ini sebab kenapa kita kena pelihara janggut, supaya berbeza daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ahlul kitab dan majusi. Jadi itu tanda untuk apa ni? Orang-orang Islam. Jadi sebab tu kita sekarang kalau lihat sebagian orang dah lama-lama, lepas tu dah design janggut. Sekarang orang kafe pun pakai janggut, dah design macam-macam sikit aja, situ sini dan sebagainya, macam-macam memain-mainkan janggutnya. Semuanya tu, walaupun janggutnya ada, kita cakap itu semua kesalahan dengan sunnah. Itu bukan ikut sunnah. Bukan kita cakap lagi baik cukup, tak ada lah. Maknanya itu semua salah. Walaupun laku kau dia orang Arab dan sebagainya, barbershop mereka sekarang dah ada design-design untuk benda tersebut. Air raya je, bukan rambut aja gunting, itu pun ada adanya pesen. Ini telah disebutkan oleh ulama di sanalah dah 10 tahun dulu. Jadi maksudnya ini juga satu ujian lah untuk kita, sama ada kita taat kepada Allah dan Rasulnya ataupun tidak. Jadi yang dengan ini kita, insyaAllah kita pergi kepada bab berikutnya, iaitu babun al-istiqabah. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن العمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah qala taqal ajal laqad nahana an nastaqbil al-qiblata lighaitin aw bawl aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi aqm. Maksudnya dengan sanadnya daripada Salman. Salman ni adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang masyhur. Dia berkata, telah dikatakan kepada beliau, ni pada Salman sendiri, Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu semuanya, hinggakan al-qira'ah, yakni tentang qada hajat. Kemudian Salman berkata, ajal, ya, sesungguhnya ya, yakni Nabi SAW telah melarang kita daripada menghadap kiblat ketika kita buang air besar ataupun air kecil, ataupun dengan daripada dan melarang kita daripada beristinja dengan menggunakan tangan kanan, ataupun beristinja dengan menggunakan kurang daripada 3 batu, ataupun beristinja dengan najis, yakni tahi, ataupun dengan tulang. Jadi ini hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, seorang sahabat yang masyhur yang berasal daripada Faris, yakni daripada Iran. Ini bukan orang Arab, dan kisahnya amat menakjubkan, telah tukar agama dalam mencari kebenaran, jadi pendeta sampai menjadi orang yang amat alim di dalam kaumnya, tetapi tetap dia mencari kebenaran. Akhirnya dia terdengar tentang Nabi yang dikeluarkan akhir zaman daripada kalangan Arab ini, dan dia tahu bahawa di dalam kitab dan kitab-kitab sucinya itu adalah Nabi akhir zaman. Tapi bila ditanya, tetap juga pendeta-pendeta tak mengetahui tentang perkara tersebut, sebabnya tidak membenarkannya dan sebagainya, dipenjarakan. Akhirnya dia lepaskan diri dan dia menuju ke Yathrib, iaitu Madinah sekarang ini. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi SAW, dan dia menguji, dia test Rasulullah SAW, apakah dia betul-betul Nabi ataupun tidak. Sebab dia ada apa? Dia ada beberapa, apa dipanggil tu, kalau dekat dekat apa ni makmal, kita ada apa, apa ha? Ha? Di tengah staple untuk acid ke tidak lah. Dia ada berapa, lupa apa mak, kadang-kadang yang diuji untuk membuktikan Muhammad ini adalah Nabi ataupun tidak. Itu antaranya apa? Ada apa? Khatamnya ada, ada tanda kenabian di badan Rasulullah SAW, itu antara bahunya, tanda dia seperti sebuah tanda yang dikenal. Itu adalah tanda yang telah disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka. Dan juga bahawa Nabi, seorang Nabi itu tak akan menerima sedekah, tapi dia akan menerima hadiah. Jadi itulah yang dia lakukan. Ingat saya tu, maka Nabi SAW telah lulus atau tak lulus ujian-ujian Salman Al-Farisi, dia telah lulus dengan berjaya ni. Jadi dia pun beriman kepada Rasulullah SAW dan telah berjuang menegakkan agama Allah SWT bersama dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lain. Dan dia telah meriwayatkan hadis ini, qilalah, yang telah dikatakan kepada dia. Tak disebutkan siapa dia, orang Islam ke bukan orang Islam ke, mungkin akan diterangkan dengan riwayat-riwayat lain. Nabi kamu telah mengajar kepada kamu semuanya, atau segala sesuatu besar kecil sampai al-khira'ah, sekecil-kecilnya sampai sejelik-jeliknya lah, ataupun kita seremeh-remehnya. Pada orang apa dia, yang orang selalu buat tiap hari mesti buat al-khira'ah qada hajat. Jadi Nabi kamu betul-betul ajar detail. Maka Salman Al-Farisi dengan apa ni, dengan bangganya menjawab, ya, dengan bangga kita katakan. Sebab jawapannya begitu, dia tak katalah Nabi kamu ajar perkara kecil-kecil pun nak ajar. Kata ada orang sebagian kata malu lah, ni tak apa, tentang kanan ni ada orang malu nak apa ni, nak mengaku. Tapi Salman Al-Farisi mengajar kepada kita, dia seorang sahabat, bahawa kita sebagai orang Islam jangan malu, jangan rasa rendah ataupun hina bila orang-orang bukan Islam apa ni mungkin menanyakan tentang Islam ataupun mempertikaikan beberapa hukum Islam dan sebagainya, anggap berenik. Dia kata, ya, ajal, ajal tu adalah naam, ya, dia telah melarang kami daripada yang kecil-kecil tu pasal khira'ah qada hajat, antaranya anastaqbil qiblah, Ini salah satu riwayat. Apabila kita qada hajat, kita tak dibenarkan untuk menghadap kiblat. Kiblat iaitu di Makkah, Kaabah. Li ghaiyatin aw baul. Untuk qada hajat besar, buang air besar dan buang air kecil, kita terangkan. Dia tak boleh, maknanya haram. Jadi daripada hadis ini kita faham bahawa hukum menghadap kiblat apabila kita buang air kecil ke, asalnya adalah haram. Dalam toilet pun asalnya haram juga. Asalnya ini hadisnya. Dan juga dia melarang kita daripada beristinja. Istinja maknanya apa? Menyucikan daripada najis. Najah yang ju tu apa dia? Untuk menyucikan dengan air. Bila kita nak menyucikan najis tu, jangan menggunakan yang tangan, yang kanan. Misalnya yang kanan, tapi kita tahu kita akan gunakan tangan. Jadi tak boleh gunakan tangan kanan. Asalnya maknanya haram. Aw anastanja bi aqalla min thalathati ahjab, dan melarang kami daripada beristinja. Dengan ini istinja dengan kurang daripada tiga batu. Maksud di sini istijmar lah. Ini pun kita telah terangkan. Kurang daripada tiga batu tak boleh. Ini dalilnya. Kemarin kita ada riwayat yang kata bila kita beristijmar, hendaklah kita berwitir. Bukan solat witir, maknanya apa? Ya, kita ganjilkan bilangan batunya. Yang ini kita dah katakan, kita dah terangkan kemarin bahawa ya, witir satu pun witir, tapi satu tak boleh. Mesti tiga sebab ada hadis ini. Dilarang kita daripada beristijmar, kurang daripada, dengan kurang daripada tiga batu. Saya telah terangkan kalau batu tu ada apa ni, ada tiga side piramid, boleh walaupun satu batu. Baik. Adakah maknanya kalau kita pakai tiga batu, kita buang air besar? Biasanya waktu kita buang air besar, kita buang air kecil sekali. Jadi tiga batu cukup tak? Tiga batu cukup tak untuk dua-dua sekali? Untuk kubur dan dobol? Nabi kata tiga ni. Tiga batu. Jawabnya tidak. Jadi berapa batu kalau nak pakai? Enam lah. Tiga untuk kubur dan tiga untuk dobol. Ada orang kata tiga cukup. Sekali untuk kubur, sekali untuk dobol, sekali untuk tangan. Itu tak benar lah. Jika yang faham, yang tepat adalah gunakan tiga batu untuk setiap tempat najis tersebut. Aw anastanja bi rajih, ataupun kita beristinja, yakni istijmar lagi sebenarnya, tidak menggunakan air dengan rajih. Rajih ni adalah lepasan, keluaran daripada binatang, yakni tahinya. Sebab air kencingnya tak boleh dibuat, bila jatuh dia akan kering, tak boleh kita tadah pun. Maksudnya di sini adalah najisnya. Jadi tak boleh kita beristijmar, dah keras tu tak boleh gunakan untuk macam batu untuk beristijmar. Au bi azmin, ataupun dengan menggunakan tulang. Tulang di sini umum, apa juga tulang, tulang bangkai ke ataupun tulang yang suci, maknanya tulang yang disembelih. Tulang yang disembelih, yang kita dah makan tu, boleh tak kita pakai tulang tersebut untuk beristijmar? Keras pun keras, sama juga, boleh tak? Kemudian ada orang tanya, kalau pakai tisu boleh tak? Dia dah katakan, kalau tisu tu dia punya kesan tu macam batu, tak kotor juga, kita boleh pakai di kesan, maka boleh lah kita gunakan. Apa juga pun boleh, kayu dan seterusnya. Tetapi ada pengecualian. Semua boleh melainkan dua perkara ini, iaitu najis, gunakan najis untuk istijmar ataupun tulang. Kenapa? Sekarang kalau kita tanya kenapa, Nabi SAW telah terangkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW telah berkata kepada jin. Nabi SAW telah berkata kepada siapa? Kepada jin. Bila masa Nabi SAW cakap-cakap dengan jin? Nabi SAW bercakap-cakap dengan jin bukan bila-bila masa dia panggil jin datang, dia bakar-bakar kemenyan, jin datang. Tak ada. Itu orang, ada orang buat. Tapi jangan katakan itu Nabi SAW buat. Kita tak ada panggil-panggil jin. Yang ada adalah Nabi SAW pergi berjumpa dengan jin atas perintah Allah SWT. Sebab Nabi SAW, bezanya dengan rasul-rasul lain, dia ditugaskan untuk menyampaikan risalah ini, wahyu ini, kepada masyarakat manusia dan juga masyarakat jin. Manusia dah sudah, jin pun perlu disampaikan wahyu ini. Jadi dia berjumpa kepada jin, dan dalam waktu dalam hadis itu dia buat lubang. Ada sahabat-sahabat ikut dia sampai ke padang pasir itu, dia buat garisan ke atas dengan lubang, garisan bulat di atas tanah. Dia kata sampai sini je kamu boleh ikut aku, jangan masuk. Jadi Nabi SAW masuk kat situ, rupanya sampai kat situ dia berjumpa dengan jin dan ketua-ketua jin. Dan Nabi SAW telah membacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian mereka bertanya apa yang kita boleh makan. Antaranya mereka, Nabi SAW pun bersabda bahawa kamu boleh makan semuanya yang apa, daripada tulang yang zukir asmullah alaih, yang telah disebut nama Allah SWT atasnya. Yang ini dagingnya orang Islam dah makan lah. Sebab orang Islam baca bismillah kan. Kalau tak baca bismillah tak boleh. Maknanya bila dagingnya dah makan, ataupun daging tinggal-tinggal lah, ataupun tinggal tulang betul lah, tulang itu kamu boleh makan. Kamu tak boleh makan dagingnya, kamu makan tulangnya. Tapi kamu akan dapati tulang tersebut penuh dengan daging. Awfar batakunu lahman. Jadi dia akan jadi apa, daging yang kamu makan kenyang. Walaupun kita nampak dia tulang, tapi untuk bangsa jin, dia makan tulang tu pasal dah baca bismillah, banyak dagingnya, kenyang lah. Itu makanan kamu, itu yang kamu boleh makan. Lain kamu jangan makan. Dan untuk binatang ternakan kamu, jin ada binatang ternakan macam kambing, lembu dan sebagainya, unta. Maknanya orang ada makanan ternakan kamu pun tak boleh makan sebarang, tapi mereka boleh makan apa? Boleh makan najis ternakan haiwan manusia. Ya, ini yang halal dimakan. Jadi kalau tai kambing, tai lembu, tai unta, siapa makan? Jin tak boleh makan. Tapi binatang ternakan jin boleh makan. Ayam jin, kambing jin boleh makan. Dia macam rumput lah. Nampak? Dan Nabi SAW larang mereka daripada apa, menggunakan apa tu. Mereka tak boleh makan najis. Dan mereka pun tak boleh dalam hadis semua ada sebutkan, mereka tak boleh beristinja, beristijfar dengan apa, dengan dua perkara ini. Dari situ ulama mengatakan kalau jin tak boleh gunakan tulang dan najis untuk beristijmar, maksud manusia lebih apa, lebih mulia daripada jin. Lebih-lebih lagi mereka tak dibenarkan untuk menggunakan dua perkara tersebut, iaitu tulang ataupun najis. Dan dalam hadis Nabi SAW telah dalam apa ni, safar, maka Nabi SAW nak qada hajat, maka datang sahabat bawa apa ni, tiga buah batu. Lalu Nabi SAW ambil dua buah batu, Nabi SAW buang satu batu. Nabi SAW kata ini bukan apa, ini bukan batu, tapi ini adalah rich, ini adalah najis. Sebab dia adalah tulang. Dia adalah tulang ataupun dia adalah najis ataupun binatang. Dia adalah najis binatang, najis unta. Nabi SAW tak pakai ini, dia ambil yang dua itu saja. Menunjukkan bahawa tidak dibenarkan kita, yang ini mentafsirkan atau menguatkan hadis ini, tidak dibenarkan untuk kita bersuci dengan najis ataupun tulang. Dan hadis jin tadi itu ada faedah lain, kita terangkan lah, saya terlanjur. Itu menunjukkan bahawa najis binatang yang halal dimakan seperti ayam, apalagi itik, apalagi angsa, yang empat kaki, kambing, lembu, unta, kerbau dan sebagainya, semuanya suci. Maknanya tidak najis. Suci bukan maknanya bersih. Suci maknanya di sini adalah tidak najis. Sebab dia boleh dimakan oleh bangsa jin. Bangsa jin tak boleh makan najis. Itu antara dalilnya. Ini disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi hadis tersebut juga menerangkan tentang menghadap kiblat. Ya, banyak hukum di sini. Kita menghadap kiblat, kita telah sebutkan asalnya haram secara mutlak menghadap kiblat apabila kita nak buang kecil ataupun air besar. Sama ada di open space, pada pasir ke hutan, ataupun dalam bangunan, toilet dan sebagainya, WC ke dan sebagainya. Ini macam mana? Kalau kat dalam bangunan, maknanya kalau dalam bangunan, kalau dia menghadap kiblat, awak kena apa? Awak kena pusing lah, kiri ke ke kanan. Kita akan datang hadisnya, kiri kanan. Belakang boleh tak? Opposite kiblat pun tak boleh. Dalam hadis kenalkan, tak boleh. Jadi syarribu aw gharribu, untuk orang Madinah maknanya ke kanan atau ke kiri lah. Jangan menghadap ke kiblat. Apa sebabnya? Kalau orang tanya, apa yang kita boleh faham? Boleh datang penyakit ke? Kita hanya boleh faham bahawa ada satu apa? Satu penghormatan kepada kiblat kita. Itu je lah yang kita boleh faham. Yang untuk menghormati kiblat, kita dilarang daripada menghadap kiblat. Sebab tu adalah kiblat untuk solat tu, doa kepada Allah SWT. Jadi macam mana kita boleh menghadap kiblat ketika itu? Setuju? Ini adalah illahnya, ini adalah sebabnya. Jadi kalau itulah sebabnya, sama ada dalam toilet atau luar toilet lah, tak boleh. Sebab kiblat tetap ada kat depan, kan? Sama ada dihadang oleh tembok ke, pupuk besar ke, ataupun timbunan pasir ke, pun asalnya tak, tak boleh. Sebab tetap tak menghormati kiblat kalau kita buang air di hadapannya. Nah, itu adalah pendapat pertama lah dalam masalah ni. Banyak pendapat sebenarnya kalau kita sempat baca apa ni syarah Imam Nawawi, ada 4 pendapat. Jadi tak boleh. Kalau itulah sebabnya, maka tak boleh secara mutlak. Baik. Jadi kita save dulu ini maklumat, ini faedah daripada hadis ini. Nanti kita tengok ada hadis lain, nanti kita akan terangkan. Jadi itu hukum tentang menghadap kiblat dilarang sebab untuk menghormati kiblat. Cuma ada cuma sikit pasal masih dalam hadis ini. Kalau nak hormat kiblat kalau gitu, tak bolehlah buat benda tak senonoh di hadapan kiblat ataupun yang dianggap jijik. Antaranya misalnya adalah jima, bersetubuh suami isteri, boleh tak menghadap kiblat? Kalau di India, India diorang belajar, diorang kata ini semua tak boleh. Tidur, nunjuk kaki kat kiblat pun tak boleh. Kalau pergi kat Masjidil Haram kan Madinah, ada orang kata ini tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okey, sebenarnya dalil tak ada, tapi kan menghormati kiblat. Apa jawapan kita? Setakat ini ni dalil kita. Kita katakan ni tak boleh kias. Tak boleh kias sebab tak ada datang daripada Nabi SAW yang seperti ini. Fahaman seperti ini tak datang daripada Nabi SAW. Hanya untuk baul, Nabi SAW jelas. Jelaskan dalam hadis ini, lighaidin au baulin, untuk qada hajat besar dan kecil sahaja. Walaupun illahnya sebabnya adalah menghormati kiblat, tetapi sampai ke situ saja. Lain dah tak boleh. Jadi tak ada dalil, kita tak boleh panjangkan hukumnya kepada contoh-contoh lain. Baik, kemudian hukum yang kedua. Jadi dah selesai masalah kiblat setakat ini. Yang kedua adalah beristinja dengan tangan kanan. Istinja tu bersuci dengan tangan kanan ataupun dengan kanan. Dan ini memang daripada Nabi, daripada perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW suka buat perkara bersuci ini dengan tangan kanannya. Sikat rambut tangan kanannya, ambil wuduk semua mula dengan tangan kanan. Kita dah baca dah hadisnya. Kaki pun dengan kanan. Yang mana boleh dengan kanan, dia akan buat dengan kanan dahulu. Itu sunnah Nabi SAW. Kenapa? Sebab tangan kanan ni ataupun yang daripada kanan kaki atau tangan atau kaki ni adalah satu bahagian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah SWT yang muliakan bahagian kanan. Betul atau tidak? Jadi kita dapati bahawa Allah SWT dalam hadis-hadis seperti ini dah jelas. Kemudian hari kiamat ada ashabul yamin, ashabul shimal. Orang-orang apa ni? Bahagian kanan dan orang-orang apa? Bahagian kiri. Dan orang yang bahagian kanan adalah orang-orang yang akan masuk syurga. Yang kiri ini adalah orang yang celaka masuk neraka. Ada yang akan mendapat tangan apa ni, kitab ya, dengan tangan kanan. Ada yang akan dapat kitabnya, menerima kitabnya dengan tangan kiri. Jadi jelas bahawa Allah SWT telah memuliakan tangan kanan dan mengurangkan tangan takdir. Jadi bagaimana kita kalau sudah akal saja, bagaimana kita boleh buat sesuatu perkara yang dianggap jijik dengan tangan kanan kita, antaranya istinja ini. Baik. Sebab itu dalam masalah ini, walaupun bila kita nak bersuci, istinja, nak tuang air, tangan kiri saja yang boleh memegang zakar ataupun cebok, tangan kanan pegang airnya. Sampaikan dalam bab istijmar, ulama telah menerangkan istijmar pakai batu. Macam mana pakai batu? Nak pegang batu, nak pegang apa tu? Kemaluan. Macam mana? Jadi kata ulama tetap pakai apa ni, tangan kiri untuk menunjukkan kemaluan. Batu tu pegang dengan tangan kanan. Lepas itu kalau boleh digoyangkan yang kiri tu. Jangan goyangkan batu tu. Sampai macam itu sekali. Sebab apa? Tak nak masuk dalam istinja dengan tangan kanan. Itu jelah jalan nak keluar daripada masalah ini. Sebab bila kita dapati hukumnya bukan hukum yang boleh masuk akal, yakni maksudnya hukumnya adalah hukum ta'abudi, ibadat, yakni taat kepada Allah SWT, maka hukum beristinja dengan tangan kanan ini adalah wajib. Beristinja dengan tidak beristinja dengan tangan kanan adalah wajib. Maknanya kalau buat dengan tangan kanan, hukumnya adalah haram. Sebab dia maknanya adalah makna ta'abudi. Ta'abudi maknanya ketaatan kepada Allah SWT, tak boleh digarap dengan akal. Begitu juga dengan yang tiga buah batu. Kalau satu dah boleh bersih, tak boleh ke? Tak boleh, mesti tiga juga. Kemudian kita sambung, kita combinekan dengan hadis mitir tu, yakni berlaku ganjil dalam istijmar itu, yakni dengan bilangan ganjil. Maka kalau tiga kita tak cukup, nak pakai empat, empat dah bersih, pakai lagi satu ni, lima. Yang akhir kita telah jelaskan itu kena dengan beristinja, diharamkan beristinja. Sama juga haram beristinja dengan rajih, iaitu najis binatang ataupun dengan tulang. Jadi kita baca riwayat berikutnya. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatana Muhammad bin al-Mukanna qala haddatana Abdul Rahman qala haddatana Sufyan anil A'mash wa Mansur عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. Daripada Salman, dia telah berkata bahawa orang-orang musyrikun telah berkata kepadanya, kepada kami, bahawa aku melihat bahawa teman kamu, yakni Nabi kamu, mengajar kamu, sehingga dia mengajar kamu al-qira'ah, tentang bab qada' hajat. Maka jawab Salman, ya, sesungguhnya beliau telah melarang kami daripada seseorang kami beristinja dengan tangan kanannya ataupun menghadap kiblat, dan dia telah melarang daripada menggunakan tahi binatang ataupun tulang. Dan dia telah bersabda, janganlah seorang daripada kamu beristinja dengan kurang daripada tiga buah batu. Hadis ini maknanya sama. Tapi sekarang kita tahu siapa yang katakan kepada Salman. Bukan orang Islam yang kata demikian, tapi orang-orang musyrikun. Seolah nak menginjek Islam ke ataupun apa, tapi Salman dengan bangganya menjawab, oh ya, memang dia ajar gini, bahkan dia ajar gini, dia ajar gini, dia ajar gini, dia ajar gini. Bahkan itu satu apa ni, kecantikan dan kesempurnaan dalam Islam, kelebihan Islam. Kemudian riwayat berikutnya, qala haddatsana Zuhair ibn Harb qala haddatsana Rauf ibn Ubadah qala haddatsana Zakaria ibn Ishaq قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. Daripada Abu Zubair, dia berkata, aku telah mendengar Jabir berkata, Rasulullah SAW telah melarang kami daripada kami menyapu dengan tulang ataupun dengan tahi unta. Faham biasanya tahi, tahi unta. Jadi sama maksudnya di sebahagian daripada hadis tadi. Jadi menyapu ni artinya dalam istinja. Adapun bukan kerana istinja, boleh aja kita pegang tulang ataupun benih tahi binatang ternakan. Kemudian wahaddatsana Zuhair ibn Harb wa ibn Umair qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah ha qala wahaddatsana Yahya ibn Yahya wal lafd lah qala qultu li Sufyan ibn Uyainah sami'ta Zuhri yadhkuru an Atha' ibn Yazid al-Laythi an Abi Ayyub anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ataytum al-gha'id فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال نعم. Maksudnya daripada Yahya bin Yahya, dia berkata, aku telah berkata kepada Sufyan bin Uyainah, apakah engkau telah mendengar Zuhri menyebutkan daripada Atha' ibn Yazid al-Laythi daripada Abu Ayyub, yakni Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang Ansar. Nabi SAW telah tinggal di rumahnya bila dia tiba ke Madinah, seorang sahabat yang masyhur. Bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, jika kamu mendatangi ghaib, yakni buang air besar ataupun bilik air, fala tastaqbilul qiblah, jangan kamu menghadap qiblat. Wala tastadbiruha, jangan pula kamu berpaling daripada kiblat ketika buang air kecil ataupun air besar. Jadi ghaib yang pertama, kamu qada hajat. Walakin syarriqu aw gharibu, tetapi hendaklah kamu menghadap ke barat, ke timur ataupun ke barat. Berkata Abu Ayyub, maka kami pun mendatangi negeri Syam dan kami dapati bahawa bilik mandinya semuanya telah dibina menghadap kiblat. Maka kami membalingkan arah kami daripada kiblat, artinya, dan kami beristighfar minta ampun pada Allah. Apakah kau mendengar ini? Jadi panjang ni semuanya adalah soalan daripada siapa? Daripada Yahya bin Yahya perawi tadi kepada Sufyan bin Uyainah. Dia tanya pada syekhnya, betul tak kau dengar Zuhri berkata demikian? Ini tanya ni. Kalau kita tak ada baca hadis secara komplit, kita tak tahu bahawa ulama-ulama dahulu pun tanya-menanya. Antara cara untuk mendapatkan ilmu adalah tanya. Dan kalau tak pasti, confirm, tak masalah. Tak masalah. Maka jawab. Kemudian Abu Ayyub telah berkata dalam hadis tersebut, maka kami mendatangi Syam. Ini selepas hadis ini, kami mendatangi negeri Syam, Syria sekarang ini, dan Lubnan dan Palestin. Dan kami dapati bilik airnya semua dibina menghadap kiblat. Jadi apa kita buat bila kita dah masuk? Kita susah payahlah, kita miring sikit daripada menghadap kiblat, mana yang kita mampu. Dan kami rasa itu pun tak cukup juga. Dan kami apa? Maka kami beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul tak kau dengar ni semua daripada Zuhri? Jawab Sufyan bin Uyainah, ya, aku dengar ni semua daripada Zuhri. Buat di sini. Jadi di sini ada tambahan terhadap perkara istitabah tadi, yakni istinjak tadi menghadap kiblat, hanya salah satu daripadanya yang Nabi SAW ajarkan kepada umat ini. Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita jangan berpaling daripada kiblat. Jadi maknanya paras kemaluan kita tak boleh menghadap kiblat lah. Sebab kalau kita ke depan, depan. Kalau kita ke belakang, mahu yang besar pun ataupun sama juga menghadap kiblat juga sebenarnya. Terus menunjukkan bahawa sebab dilarang ini, larangan ini adalah untuk menghormati kiblat. Allah SWT akan muliakan kiblat. Walakin syarriku awgharibu dalam hadis tersebut, artinya tetapi hendaklah kamu apa? Kamu menghadap ke timur ataupun ke barat. Ini pilihan lah. Ke timur atau ke barat tak apa, sebab dah tak menghadap kiblat. Dan ini untuk orang Madinah, sebab kiblat mereka ke arah selatan. Madinah turun ke selatan pergi Mekah. Jadi diorang kena pergi syariku, yang ini timur ataupun barat. Adapun untuk kita, kiri ke kanan lah. Kalau aku kiblat, kiri ke kanan, senang aja lah. Bermakna tak cukup kita sikit aja. Ni kiblat sikit je, 10 degree aja, tak cukup. Syariku maknanya betul-betul kiri, betul-betul kanan, betul-betul miring, betul-betul baru boleh. Kalau tidak, tetap haram. Sikit-sikit tak cukup. Ini semua disebutkan oleh ulama berkenaan dengan hadis ini. Sebab sikit pun kata Salman, kata siapa ni, Abu Ayyub, perawi hadis, kami rasa tak cukup, kami tetap istighfar. Jadi kalau dalam toilet tu kiri sikit pun kita rasa tak cukup lagi. Mesti nak betul-betul lah, apa ni, miring jauh daripada kiblat. Jadi itu tambahan hukum. Kita pergi pada riwayat berikutnya. Wa haddatsana Ahmad bin al-Hasan min al-Khirash wa haddatsana Umar bin Abdul Wahhab wa haddatsana Yazid yani ibnu Zuraiq qala haddatsana Rauh bin Suhail an al-Qa'qa' an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastabilil qiblata wala yastadbirha. Daripada Rasulullah SAW, yang ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila seorang daripada kamu duduk untuk qada hajatnya, maka janganlah dia menghadap kiblat dan jangan pula dia memaling, berpaling daripadanya, membelakanginya. Lagi jelas, tadi cuma nahana Nabi SAW melarang-larang, yang ini Nabi SAW betul-betul dengan lafaz yang direct, jangan. Bila nak qada hajat masuk tak apalah, tapi bila nak duduk, duduk tak bermaknanya mesti kita duduk. Qada hajat orang akan datang, tentang berdiri tu untuk bawa yang kecil tak apa. Tetapi di sini yang penting tak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Masalah nak cek toilet kat rumah, asalnya sama ada di luar ataupun di dalam bangunan. Baik. Riwayat berikutnya, qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala haddatsana Sulaiman yani ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Yahya an ammihi Wasi' ibn Habban qala kuntu usalli fil masjid wa Abdullah ibn Umar musnidun dhahrahu ila al-qiblah falamma qadaytu salati insaraftu ilayhi min shiqqi فقال عبد الله يقول الناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. Riwayat ini daripada Wasi' bin Hibban. Aku pernah solat di dalam masjid dan ketika itu Abdullah bin Umar sedang menyandarkan belakangnya ke arah kiblat. Belakangnya ke arah kiblat. Falamma qadaitu salati, apabila aku selesai daripada solatku, aku pergi kepadanya. Min syirti, daripada sebelah tepi. Jadi berkata Abdullah, orang ramai berkata, apabila kamu duduk untuk qada hajat, maka janganlah kamu duduk menghadap kiblat ataupun menghadap Baitul Maqdis. Sebab di Madinah ni, kalau opposite belakangnya adalah Baitul Maqdis, Madinah aja, kita tidak. Jadi orang ramai berkata, kata Abdullah bin Umar, kita dilarang menghadap ataupun membelakangkan kiblat ketika qada hajat. Berkata Abdullah, orang ramai kata, tapi aku ada riwayat ni. Apa riwayat dia? Aku sesungguhnya telah panjat atas sebuah rumah, maka aku telah melihat Rasulullah SAW sedang duduk atas dua keping batu menghadap Baitul Maqdis untuk apa? Untuk menunaikan yang ni qada hajatnya. Jadi kata orang ramai kata, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tapi aku nampak Rasulullah SAW duduk. membelakangi kiblat. Sebab dia menghadap Baitul Maqdis, tapi dia membelakangi kiblat. Macam mana dia boleh nampak? Pasal dia naik, dia panjat rumah. Wallahu alam apa sebab dia panjat. Sama ada dia tahu ke Nabi SAW tengah nak qada hajat ataupun tidak. Dia hanya nak check dia Nabi SAW buat apa. Sebab Abdullah bin Umar, dia sentiasa nak apa ni? Nak tengok Nabi SAW buat apa dan dia nak ikut. Ha, itu kuatnya Nabi apa ni? Itibar ikutnya sunnah daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Yang penting dia ternampak lah, apa pun dia, dia telah melihat Nabi SAW membelakangi kiblat. Dan hadis-hadis sebelum ini kata apa? Nabi SAW larang daripada membelakangi kiblat pun tak boleh. Ini macam mana? Jadi kita lihat riwayat yang berikutnya. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Muhammad bin Bishr al-Abdi, qala haddatsana Ubaidullah bin Umar, an Muhammad bin Yahya bin Habban, an ammihi Wasi' bin Habban, an Umar qala raqitu ala baiti ukhti Hafsah, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi mustaqbil asy-syam mustadbir al-qiblah. Dan maksudnya sama juga daripada Ibn Umar, dia berkata, aku telah memanjat atas rumah adikku, adik perempuanku Hafsah, maka aku telah melihat Rasulullah SAW duduk untuk qada hajatnya sedang menghadap ke negeri Syam dan berpaling membelakangkan kiblat. Dia telah membelakangkan kiblat. Kita tahu di dalam riwayat ini dia naik rumah siapa, bukan rumah orang, dia naik banyak panjat, rupanya rumah apa? Rumah adiknya sendiri. Susah. Apa hukum banyak-banyak rumah orang? Tak ada lah. Orang eh? Pasal di atas macam-macam orang sidai baju, tak perlu orang apa, tak orang dan sebagainya. Kalau rumah orang Arab, biasanya atas dia ada apa ni? Tempat boleh panjat, ada sakaf dia eh? Tapi bila kita dibenarkan untuk panjat? Bila ada sebab nak panjat, ada hajat, ada keperluan, nak betulkan area rusak katanya. Satu ulama berikan contoh, bukan eh, yang Allah ulama berikan contoh. Kalau kamu seorang muazzin, zaman dahulu tak pakai mikrofon, jadi kamu panjat tempat tinggi, jadi orang ramai boleh dengar. Jadi kemungkinan kamu nampak bahawa apa ni, rumah-rumah orang. Dekat sini kata mereka dimaafkan. Sebab apa? Keperluannya ada dekat situ, dia kena panjat. Adapun tanpa keperluan tak boleh diperjang. Saya dah nampak aurat urat ramai. Baik. Jadi dengan itu kita telah membaca semua riwayat-riwayat daripada Imam Muslim di dalam bab ini, bab istitabah, apa ni, istinja ini. Dan Imam Nawawi sebenarnya telah mensyarahkan dengan panjang lebar hadis-hadis ini. Sebagian daripadanya kita telah sentuh lah. Jadi baki yang tinggal adalah berkenaan dengan menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika qada hajat. Jadi ini kita, kalau yang ada kitabnya, kita baca sedikit je lah eh, daripada syarah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkenaan masalah ini yang terdapat dalam hadis-hadis ini. Jadi dia berkata, adapun larangan daripada menghadap kiblat untuk buang air kecil ataupun besar, maka ulama-ulama telah berselisih pendapat kepada beberapa mazhab ala mazahib. Ahaduha, yang pertama, mazhab Malik dan Syafi'i rahimahumullah ta'ala, bahawa haram menghadap kiblat di tempat yang lapang, di sahra, untuk qada hajat besar ataupun kecil. Dan tidak haram, tapi tidak haram yang demikian itu fil bunyan, yakni di dalam bangunan yang tertutup. Wa hadha marwiyun 'anil Abbas bin Abdul Muttalib, dan ini juga diriwayatkan daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Sya'bi dan Ishaq bin Rahawai dan Ahmad bin Hanbal di dalam salah satu riwayatnya rahimahumullah. Jadi banyak lagi ya ulama-ulama yang berpendapat demikian bahawa haram, kalau di luar haram menghadap kiblat, Tetapi kalau di dalam bangunan boleh. Agak-agak apa sebabnya? Sebabnya riwayat Ibnu Umar tadi, dia nampak Nabi SAW qada hajat membelakangi kiblat. Dan kita tahu Nabi SAW ketika itu dalam rumah, yang ini di apa ni, ada halangan atau hadang antaranya dengan kiblat. Yang belakangnya ada halangan yang juga depan. Okay, Nabi SAW melarang, Nabi SAW buat macam ini, dan kita dah terangkan kaedah. Nabi punya sabda boleh ditafsirkan dengan perbuatan Nabi SAW. Nah, ini salah satu daripada maslak, ini jalan ulama mengeluarkan pendapat hukum. Jadi selamatlah siapa punya rumah di SDB, kamu ni mana-mana yang tak menghadap kiblat atau membelakanginya, sebab dia ada dalam apa? Dalam bangunan. Ikut mazhab Malik dan Syafi'i. Ada pun mazhab yang kedua, kata Imam Nawawi, bahawa tidak boleh yang demikian. La fil bunyan wa la fil sahra. Sama ada dalam bangunan maupun di mana? Di tempat lapang, di tempat terbuka. Dan ialah pendapat Abu Ayyub Al-Ansari As-Sahabi radhiyallahu anhu, Qurawi hadis dia, dan Mujahid, dan Ibrahim An-Nakhai, As-Sufyan, Sufyan Al-Thawri, Abu Thawr, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat daripada. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, ada dua riwayat. Satu kata tak boleh, satu kata boleh dalam bangunan menghadap kiblat. Mazhab yang ketiga apa pula? Boleh yang demikian itu, ini menghadap kiblat, di dalam bangunan dan juga di tempat yang terbuka. Jami'an. Dan ialah mazhab Urwah bin Zubair, seorang sahabat, wa Rabi'ah Syekh Malik radhiyallahu anhum. Imam Malik ada seorang syekh guru namanya Rabi'ah, yang dikenal sebagai Rabi'atul Ra'i. Dia ulama Madinah. Sebelum Imam Malik mengajar itu, Rabi'ah mengajar itu, tapi dia terkenal menggunakan apa pendapat. Dan Dawud Az-Zahiri, yang pelik juga, orang-orang Zahiri kata apa? Boleh nak apa ni, nak ngadap kiblat ke tak nak? Tak tu. Sedangkan hadis kata tak boleh. Baik, itu pendapat yang ketiga. Pendapat keempat, wal mazhab rabi' la yajuzul istikbar la fi sahra wa la fi bunyan wa yajuzul istikbaru fi hima. Pendapat keempat kata tak boleh menghadap itu kena highlight, menghadap kiblat di tempat yang terbuka ataupun tertutup. Menghadap tak boleh, tapi membelakangi boleh. Dan ini adalah salah satu riwayat daripada Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Imam Ahmad ada tiga riwayat sebenarnya, bukan dua. Tiga-tiga dia ada riwayat. Macam mana mazhab Hanbali nak ambil benda satu pun tak tahu. Yang senang ambil hadis sudah. Yang ambil hadis pun ada dua hadis berbeza. Nah, ini sebagaimana kita katakan ujian lah. Kita terpaksa apa? Ijtihad. Baik, kenapa? Di sini Imam Nawawi menerangkan. Kita dah terangkan kenapa orang yang kata boleh dekat menghadap kiblat di mana? Di dalam bangunan ni, itu mazhab pertama Malik dan Syafi'i. Kenapa? Dalam bangunan boleh sebab Nabi SAW buat dalam bangunan. Jadi boleh. Dalil ada. Okey. Yang pendapat kedua pula kata tak boleh terus. Kenapa tak boleh terus? Hadis pertama kata apa? Semua tak boleh. Jangan menghadap, jangan belakang. Dia tak cakap kat mana-mana pun. Kat padang pasir ke, ada hadangan pun, Nabi SAW tak sebut. Dia tak sebut, balik kepada hukum asalnya, iaitu larangan yang menunjukkan haram. Pendapat yang ketiga, mereka katakan boleh dua-dua pula. Macam mana boleh dua-dua? Nabi kata tak boleh dua-dua. Ha? Dah dimansuhkan. Mula-mula tak boleh, lepas tu boleh. Sebab Nabi SAW buat tu. Dan ada riwayat sebenarnya bahawa itu diriwayatkan satu tahun sebelum Nabi SAW wafat. Mungkin dia mutakhir. Yang ni dia yang latest punya update daripada Rasulullah SAW bahawa boleh. Sebab kalau membelakangi kiblat boleh, dengan bangunan ke tak dengan bangunan, pada mereka sama, apa bezanya? Kiblat pun kiblat. Awak letak apa pun dia tetap kiblat. Tak ada efek. Itu dalil, ada dalil lah. Ada yang kata tak ada, ada. Pendapat keempat, dia ada detail lagi. Kalau menghadap kiblat tak boleh. Tapi kalau membelakangi kiblat boleh. Dalilnya daripada yang daripada riwayat Ibn Umar tadi, dia panjat nampak Rasulullah SAW membelakangi kiblat. Dalam bangunan dia tak kisah, bangunan tu maknanya kat luar pun boleh. Ini meters punya. Jadi mereka anggap itulah hukum. Sebenarnya pendapat kelima, Syekh Uthaymin telah mengatakan bahawa kalau dalam bangunan tak boleh menghadap kiblat membelakangi boleh, tetapi kalau kat luar tetap tak boleh semuanya. Jadi maknanya dia betul-betul ambil apa hadis Ibn Umar. Hadis Ibn Umar Rasulullah SAW tengah apa? Tengah membelakangi kiblat. Jadi belakangi kiblat boleh, menghadap tak boleh. Yang kat luar, luar tetap sama. Macam mana? Dia telah memfatwakan kalau rumah IDB ke rumah apa ke, dibuat toiletnya kecil lepas tu menghadap kiblat ke, tetap nak kena tukar. Kalau membelakangi tak apa. Nah, walau bagaimanapun, apa pendapat yang boleh buat kat sini? Nombor satu, mazhab Syafi'i. Sebab kat sini pakai mazhab Syafi'i. Sebab mereka katakan boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya bila dalam bangunan, sebab Nabi SAW buat dalam hadis Ibn Umar. Kata ulama, dan mereka katakan ini perbuatan Nabi SAW. Kata ulama lain kata tak boleh pakai ini sebagai hujah. Kemungkinan ini apa? Sebab dia bercanggah antara sabda Nabi SAW dengan apa? Perbuatan Nabi SAW. Nah, bila bercanggah kaul dengan PL, di mana lagi kuat? Kaul lagi kuat. Jadi PL tak boleh, sebab PL ni kemungkinan khusus untuk Rasulullah SAW. Ataupun dia terpaksa buat macam itu, ataupun tak sadar ke dan sebagainya, apa-apa jugalah. Jadi balik kepada asal, iaitu sabda Nabi SAW. Baik, namun demikian kalau lihat pendapat-pendapat ulama dan macam-macam dan daripada sahabat juga, kita akan dapati kebanyakan ulama dan sahabat berpendapat pendapat yang pertama, iaitu bahawa hadis-hadis yang melarang menghadap kiblat Nabi SAW telah melakukannya di dalam apa ni, menghadap kiblat ataupun membelakanginya tu, semuanya datangnya selepas itu, yang menunjukkan bahawa perkara tersebut telah dimansuhkan. Sebagian daripada mereka buat terang-terang lagi nak tunjukkan bahawa tak ada, ini semua tak pakai lagi, hukum yang tu hukum lama, sekarang hukum telah dimansuhkan. Mereka tegas dalam masalah ini. Baik, dan itulah pendapat Lajnah Ad-Da'imah untuk fatwa yang ini di Saudi Arabia, iaitu kibar ulama memfatwakan bahawa kalau dalam bangunan boleh saja apa ni menghadap kiblat ataupun membelakangi, yang tak boleh apa ni bila terang-terang menghadap kiblat yang tidak dibenarkan. Jadi itu ringkasan apa yang kita dapat. Satu yang sempat boleh membaca syarah Imam Nawawi sepenuhnya. Ada apa-apa soalan? Kadang-kadang sebagian orang untuk dikaitkan ini surat betul lah. Kadang-kadang lapan-lapan hadis. Ya. Jadi soalannya macam mana kita nak jawab orang-orang mengatakan bahawa kita baca hadis riwayatnya satu, yang ni tempat riwayatnya keluarnya satu, tapi lafaz-lafaznya lain-lain. Sebabnya berbeza-beza. Ini menunjukkan bahawa ada yang kurang lah dalam apa ni sumber Islam ini ataupun dalam agama Islam ni, tak boleh di apa ni percayai sangat. Macam mana kita nak jawab? Jawab kita, kalau kamu balik kepada lafaz-lafaz yang berbezanya, biasanya tak ada beza daripada maknanya. Semua boleh di apa ni difahamkan dengan fahaman yang lebih kurang apa ni, yang lebih kurang sama. Sebab apa, para sahabat ataupun kadang-kadang dia bukan sahabat dan tabi'in meriwayatkan dia dengan dengan makna. Jadi bila dengan makna, lafaz-lafaznya berbeza. Jadi yang itu sebenarnya tak bermasalah. Kemudian kalau ada perbezaan, kita akan dapati ada ulama akan datang dan dia akan mensyarahkan ataupun mentaufikkan hadis tersebut. Nanti kita dapati rupanya riwayat yang macam ini rupanya lemah. Riwayat yang macam ini yang kuat. Sebagaimana kita pernah apa ni baca kemarin tentang hadis Isra Mi'raj. Langit keberapa ni, berapa lagi ni, siapa ni, siapa. Orang kata ni beza-beza. Perawi-perawi dia kata beza-beza. Tapi kita dapati bahawa ada satu perawi yang cakap macam itu. Dan kemungkinan perawi yang macam ini salah. Ataupun perawi yang macam ini tu memang dikenal sebagai apa ni, lemah sikit dalam masalah ni sebab dia bercanggahan dengan perawi-perawi yang lebih kuat hafalan ni. Jadi kita ada kaedah untuk menentukan perkara-perkara seperti ini kalau kita belajar. Jadi macam mana pun jawapan umumnya bahawa kita tidak akan dapati bahawa satu hadis ada hukum yang apa tu, yang berlawanan, halal haram dalam waktu yang sama. Itu tak mungkin. Itu tak akan berlaku. Insya-Allah kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak dulu. Tahu eh jamak eh? Saya komen dulu. Untuk keadaan tertentu ke dan sebagainya. Kalau tak boleh baru kita pergi apa ni tarjih. Dan of course sebelum tu ada lagi yang nasihat mansuh. Kalau kita tahu ni datang bulan ni, kita ambil tu lah. Kalau tak bayar apa-apa lagi tarjih. Kita dengan nasihat mansuh. Kalau tahu ni datang kemudian. Biasanya itu. Tapi khususnya dahi lah. Dia tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Tak, dia masalah macam ini. Ini antara masalah yang untuk ulama untuk istihad. Dia kena tengok macam-macam karinah lain. Perbuatan ni macam mana, kat mana dibuat dan sebagainya. Apa pula, apa ni pendapat sahabat pula macam mana? Kena kontak juga, kena bandingkan juga. Ini macam janggut dengan yang ini tak sama. Banyak sahabat-sahabat untuk pendapat ini.